السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. حاضرين الله muliakan. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Dan ini adalah nikmat dari Allah Jalla wa Ala. Nikmat yang enggak bisa kita bandingkan dengan harta dunia. Karena kesempatan untuk belajar, mempelajari firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan dalam hati atau kehidupan bagi hati. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, beliau menyampaikan bahwa ilmu itu hayatul qalbi, itu kehidupan bagi hati kita. Mungkin kita enggak punya uang, mungkin hari ini kita lagi sulit, bisnis kita berantakan, kita sedang sakit. Tapi kalau kita meraih ilmu yang bermanfaat, sekali lagi ilmu yang bermanfaat, maka hati kita hidup. Dan kalau hati kita hidup, maka kita akan bahagia. Semua anggota tubuh itu akan berjalan dan beraktivitas dengan baik. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika hati baik, maka seluruh anggota badan jadi baik. Jadi hadirin Allah muliakan, ini adalah anugerah yang luar biasa. Anugerah yang luar biasa. Dan harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Maka marilah kita bersyukur agar Allah tambala in syakartum la azidannakum. Sebagaimana marilah meminta pertolongan kepada Allah agar Allah lancarkan kajian kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya kita pahami, tapi kita bisa menerima dan bisa kita amalkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan jemaah sekalian Allah muliakan, marilah kita memperkuat syahadatain kita. La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jangan sampai melakukan kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil. Dan dalam beribadah, marilah kita ikuti tuntunan Rasulullah SAW dengan segala keterbatasan kita. Sosok yang begitu berjasa bagi kita, maka perbanyaklah salawat dan ucapkanlah salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim وصلى نبينا ورسولنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جماعة الله muliakan, kita akan masuk ke hadis yang baru dari bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ternyata jalan kebaikan begitu banyak, dan baru sampai hadis keempat saja kita mendapatkan banyak input dan banyaknya info. Ternyata tasbih itu sedekah juga. Ternyata ketika kita gak mampu bersedekah dengan harta, bukan berarti peluang sedekah kita tertutup. Sebagaimana hadis tentang orang-orang miskin yang datang ke Nabi SAW, kita tetap bisa bersedekah dengan apa? Dengan memperbanyak tasbih, memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid, memperbanyak tahlil la ilaha illallah, dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan lain-lain. Sebelumnya juga kita terbuka ya, bahwa ternyata setiap hari itu sendi kita harus kita keluarkan sedekahnya, dan gak tanggung-tanggung 360 sendi, jumlah yang sangat. Tapi subhanallah bisa tercover dengan 2 rakaat sholat duha. Bisa tercover, bisa tertutupi. Atau solusi lain dengan memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sehingga totalnya 360. Tapi semuanya bisa dicover dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi bayangin, mengerjakan 2 rakaat salat duha itu pahalanya sudah bisa mengcover 360 sedekah. 360 sedekah. Ini kan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Dan enggak berhenti sampai di situ. Kita akan masuk ke hadis yang kelima. Kita akan masuk ke hadis yang kelima. Hadis yang juga membuat kita semakin optimis bahwa peluang itu ada. Harapan itu ada. Dan bukan hanya ada, harapan itu besar. Hadirin Allah muliakan. Dan ini juga semakin membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu, lalu kepada Nabi SAW, lalu kepada Imam Nawawi yang telah menyuguhkan hadis-hadis ini kepada kita. Hadirin Allah muliakan. Hadis yang kelima yang dibawakan Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh keluarga beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh kaum muslimin. Hadirin yang semoga Allah muliakan, Imam Nawawi rahimahullahu taala menyatakan an qad dari Abu Dzar. Lagi-lagi Abu Dzar radhiyallahu taala an. Masyaallah. Jadi lagi-lagi hadis dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Jamaah Allah muliakan, beliau menyampaikan radhiyallahu ta'ala anhu, qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Nabi SAW bersabda kepadaku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan pernah engkau meremehkan kebaikan, walaupun sekecil apapun. Walaupun sekecil apapun. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin thayyib. Walau antalqa akhaka biwajhin thayyib. Walaupun hanya bertemu atau menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri. Wajah yang berseri. Walau antalqa akhaka biwajhin thayyib. Jangan pernah ngeremehin, kata Nabi SAW. Walaupun apa? Walaupun hanya atau menyambut saudara dengan wajah yang berseri. Subhanallah. Jangan pernah meremehkan. Jangan pernah meremehkan. Karena itu pahala. Itu keutamaan. Itu fadilah. Hadis yang sahih dikeluarkan Imam Muslim. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang pertama. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Walaupun sekecil apapun. Semurah apapun. Sesederhana apapun. Jangan pernah meremehkan. Jangan pernah mengkerdilkan kebaikan. Ini prinsip orang beriman. Lakukan hal tersebut. Apapun itu. Bagi orang-orang beriman, sekecil apapun kebaikan, ia yakini akan menjadi pemulus jalannya bertemu dengan Allah. Jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gak pernah tahu, hadirin, bisa jadi amalan yang itu yang memberatkan timbangan amalan kita sehingga kita masuk surga. Itu, hadir, kita gak pernah tahu. Sebagaimana dikatakan ulama, kan? Bisa jadi amalan yang ini yang bisa masukkan Anda ke surga. Amalan ini yang diterima. Waktu kita berinfak misalnya 10 juta, 50 juta. Mungkin ada masalah. Dan begitu kita gak punya uang dan kita hanya bisa infak 5.000 rupiah, bisa jadi itu yang diterima. Kita infak hanya 2.000 rupiah, bisa jadi itu yang diterima. Dan pernah meremehkan. Kita gak pernah tahu. Kita gak pernah tahu, hadirin Allah muliakan. Dan pernah meremehkan hal itu semua. Menarik dijelaskan para ulama. Ulama mengatakan bahwa seperti yang dijelaskan oleh As-Sindi rahimahullah dalam Hasyiyah As-Sindi tentang Sunan An-Nasa'i, kata beliau bahwa pahala itu ala qadri halil mu'tila ala qadri malil mu'ta. Pahala itu tergantung kondisi pelaku, bukan kuantitas atau sesuatu yang dikerjakan semata. Ini kaidah penting buat kita. Al-ajru ala qadri halil mu'tila ala qadri malil mu'ta. Pahala itu tergantung kondisi pelaku, kondisi subjek, kondisi yang melakukan, bukan sebatas apa yang dia kasih, apa yang dia lakukan. Hadirin Allah muliakan. Beliau menjelaskan hal ini ketika beliau menjelaskan sebuah hadis dalam riwayat dari Imam An-Nasa'i. Nabi mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Satu dirham itu bisa mengalahkan 100.000 dirham. Satu dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Oh, para sahabat bingung, hadirin. Kaifa, kok bisa satu dirham mengalahkan 100.000 dirham? Gimana tuh rumus matematikanya? Gimana hitung-hitungannya? Maka mereka nanya, wakaif, lalu gimana caranya Rasul? Lalu kata Nabi SAW, kana li rajulin dirhaman tasaddaqa bi ahadihima. Mau tahu caranya? Gini loh, ada orang hanya punya 2 dirham, lalu ia sedekahkan 1 dirham dari 2 dirham yang dia punya. Jadi cuma punya 2 dirham, dia sedekahkan 1/50% dari hartanya. Wantalaqa rajulun ila urdi malih. Dan ada orang yang dia pergi ke tempat hartanya. Mungkin kalau sekarang berangkasnya, bunker duitnya, misalnya saking banyaknya pakai bunker. Fa'akhadha minhu 100.000 dirham. Lalu dia main ambil aja 100.000 dirham. Duitnya banyak. Fulusnya, ya Allah. Gak berseri mungkin duitnya. Dia ambil 100.000 dirham. Nah, 100.000 dirham itu mungkin gak ada 10% dari uangnya. Gak ada 1/5 dari uangnya. Gak ada bahkan 2% dari uangnya. Bahkan gak ada 1% dari uangnya. Mereka main ambil aja. Fata sadaq pemihah. Lalu dia infakkan. Itu 1 dirham lebih besar daripada 100.000 dirham. Dari sini As-Sindi rahimahullah mengatakan bahwa pahala itu tergantung kondisi seseorang, bukan berapa banyak yang dia berikan. Berarti aku sedikit aja, oh enggak, lihat 50%. Kalau dari segi angka, ya cuma 1 dirham. Tapi kondisi orang ini gak punya nih, itu poinnya. Kondisi orang ini gak punya. Artinya gak punya banyak uang. Dia hanya punya 2 dirham. Kalau 1 dirham 80 ribu, dia cuma punya 160 ribu. Kurang miskin apa orang cuma punya duit 160 ribu. Tapi dia berani kasih 80 ribu. Itu kan hebat banget. Dia berani kasih 50%. Adapun yang 100 ribu dirham, mungkin tadi nggak sampai 5% uangnya, nggak sampai 3% uangnya, nggak sampai 1% uangnya. Ya gampang aja, dia ambil aja, kasih. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin Allah muliakan. Hadis ini menunjukkan bahwa senyum itu dan memperlihatkan wajah berseri itu pahala. Senyum dan memperlihatkan wajah berseri itu kebaikan. Senyum dan memperlihatkan wajah berseri itu hal yang positif dan hal yang baik. Dan kita nggak boleh meremehkan. Kita tidak boleh meremehkan. Dan senyum itu luar biasa. Bagaimana kita bisa meremehkan, hadirin? Nabi kita mengatakan walau antalqa akhak bi wajhi talq. Jangan pernah meremehkan, walaupun hanya dengan tersenyum jika engkau bertemu dengan dengan saudaramu tersebut. Tidak boleh meremehkan. Senyum itu pahala. Lalu bagaimana kita meremehkan? Sedangkan senyum adalah ciri-ciri ahli surga pada hari kiamat. Masih ingat surat Abasa? Abasa ayat 38 dan 39. Wujuhu yawma idzin musfirah. Dahikatun mustabshirah. Ayat 38 dan 39. Hadirin Allah muliakan. Wajah-wajah pada hari itu tuh bersinar. Bersinar. Mereka tertawa. Mereka bahagia dan gembira. Wajahnya siapa? Wajahnya orang-orang. Wajahnya ahli surga. Atau calon ahli surga. Wujuhu yawma idzin musfirah. Dahikatun mustabshirah. Jadi ini kondisi yang melekat dengan ahli surga. Lalu bagaimana kita remehkan? Jangan pernah meremehkan senyum, hadirin. Jangan pernah meremehkan senyum di hadapan saudara kita. Hadirin Allah muliakan. Agama kita tuh indah. Maka hal-hal yang penuh dengan kebaikan, walaupun sederhana, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka sekali lagi orang-orang beriman itu harus senyum kalau ketemu orang. Latih diri kita untuk senyum. Kayaknya aku gak ada bakat nih Pak Ustaz untuk senyum. Oh gak, keliru. Itu hadirin sekalian, itu kemampuan dasar manusia. Senyum, nangis, ketawa, itu kemampuan dasar bayi. Nggak perlu diajarin, nggak perlu ada kursus, nggak perlu ada kursus, itu otomatis bisa, jemaah, otomatis bisa. kemampuan yang Allah kasih secara fitrah. Jadi jangan beralasan, aku tuh gak bisa senyum. Bisa. Hadirin Allah muliakan, bayi itu menurut data lapangan itu tersenyum sebanyak 400 kali dalam sehari. Masya Allah itu bayi. Masa kita kalah sama bayi? Senyum 400 kali sehari. Itu. 400 kali dalam sehari. Jadi ini fitrah, gak ada alasan gak bisa senyum. Gak ada alasan gak bisa senyum. Adalah salah satu ciri-ciri orang yang bijak. Ciri-ciri orang yang bijak. Senyum. Makanya kita lihat ya. Ini kita lihat. Ini senyum tuh kita coba bedah sedikit dengan segala keterbatasan kita. Karena kata Nabi gak boleh diremehkan. Gak boleh diremehkan. Ini berarti amal ini walaupun terkesan terkesan ringan, terkesan kecil, tapi ini besar. Kan gak boleh Anda remehkan. Ini amal besar. Di antara rahasianya, tadi kita katakan bahwa senyum itu sifat yang melekat dengan orang-orang bijak. Sifat yang melekat dengan orang-orang bijak. Kata Hisham bin Urwah, waktu dari ayahnya, Urwah menjelaskan, maktubun fil hikmah, tercatat dalam hikmah. Hikmah itu hikmah. Kita sudah biasa menggunakan kata-kata hikmah, dia itu enggak hikmah. Dan hikmah itu kebijaksanaan, bijak gitu loh. Jadi tercatat dalam kebijaksanaan atau sifat bijaksana, liyakun wajhuka basta wa kalimatuka thayyibah, bahwa orang-orang bijak itu, atau kalau Anda ingin jadi orang bijak, maka wajah Anda itu harus berseri, harus tersenyum. Wajah Anda harus tersenyum. Wa kalimatuka thayyibah, dan kata serta kalimat yang Anda ucapkan harus kalimat yang baik. Kita. Dan kalau itu bisa dilakukan, takun ahabba ilan nasi minal ladhi yu'tihi mil ata, engkau akan dicintai oleh manusia. Engkau akan dicintai oleh manusia melebihi cinta mereka kepada orang yang memberikan mereka materi. Orang yang memberikan mereka materi. Masya Allah. Jadi kalau kita bisa senyum, dan kita bisa senyum, dan bahasa kita santun, baik, walaupun kita gak kasih apa-apa. Itu manusia itu bisa jadi lebih simpatik dengan kita dibanding kepada orang yang kasih mereka harta atau materi. Dan itu ada penelitiannya, jemaah. Ada penelitiannya. Kalau sebuah penelitian itu, satu senyuman dapat memberikan tingkat rangsangan otak yang sama dengan 2000 batang coklat. Gitu loh. Jadi dikasih coklat dengan senyum, mendingan disenyumin. Lebih bagus buat kita. Bahkan ada research mengatakan bahwa senyum itu bisa sama menggairahkannya dengan menerima uang tunai hingga 16 ribu pound sterling. Subhanallah. Penelitian ya. Senyum itu bisa menggairahkan atau bisa sama gairahnya, bisa menggairahkan sama dengan menerima uang tunai sebesar 16 ribu pounds. Bukan dolar loh. 16 ribu pounds sterling. Jadi sebelum para penelitian itu, ulama kita udah bicara itu. Dan itu benar. Coba aja kita dikasih misalnya 5 juta tapi dicemberutin. Enak kan? Enggak. Makanya Abu Ja'far al-Mansur pernah mengatakan, in ahbabta an yukthir as-sana'ul jamilu 'alaika minan nas bighairi na'il falqahu bibishrin hasan. Jika Anda ingin dipuji atau dinilai baik oleh manusia, bisa punya personal branding kalau sekarang, tanpa modal. Nah ini benar, tanpa modal, nggak pakai modal. Bikin air nggak pakai modal. Falqahu bibishrin hasan, maka kalau ketemu orang senyum dan wajahnya ceria, wajah berseri senyum, wajah berseri dan senyum. Gitu hadir. Masya Allah ya. Wajah berseri dan senyum. Itu senang. Itu orang akan senang. Tentu saja karena Allah. Allah. Tapi konsekuensinya manusia akan senang. Walaupun kita gak berharap. Makanya Ibnu Hibban mengatakan bahwa al-bashashatu idamul ulama wa sajiyatul hukama. Wajah yang berseri itu menunya para ulama dan karakternya orang-orang bijak, orang-orang hikmah. Itu tadi kita katakan. Jadi kalau kita ingin punya kualitas, kita ingin jadi orang yang bijak, maka wajah kita harus berseri. Wajah kita harus berseri. Banyakin senyum, Masya Allah. Kita. Bukan cemberut. Dan hadirin Allah muliakan, tahukah kita bahwa tadi kan, gak pakai modal, modalnya tuh ringan. Untuk senyum itu, kita tuh hanya butuh 13 otot. Dan untuk cemberut, itu kita butuh 50 otot. Dalam penelitian. Gitu. Jadi modal cemberut tuh lebih banyak otot. Kalau senyum 13 otot aja. 13 otot. Makanya benar kata Abu Ja'far al-Mansur, kalau Anda ingin disayangi oleh lingkungan tanpa modal, ya senyum dan wajah berseri. Oh, modalnya cuma 13 otot. 13 otot doang, bisa senyum. Berapa bang senyumnya bang? 13 gitu. 13 ribu. Bukan 13 otot. Oke. Jadi cemberut tuh lebih sulit loh hadirin. Tapi Masya Allah, sebagian kita tuh lebih hobi cemberut. Padahal lebih sulit, lebih capek. Lebih sulit dan lebih capek. Makanya ada senyum aja deh hadirin. Senyum aja. Itu penting. Senyum. Dan ini itu tanda keilmuan seseorang. Dan tanda karakter kebijakan seseorang. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Hibban. Ibn Hibban. Hadirin Allah muliakan. Kembali tentang senyum ya. Udah latihan dong. Gak apa-apa, mulai dari sekarang mulai senyum-senyum lah. Ambil kajian. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Dan senyum itu bisa bisa menekan potensi konflik dan menekan angka permusuhan. Gitu. Bahkan berfungsi ketika kita berhadapan dengan orang yang kita gak ngerti bahasanya, dia gak ngerti bahasa kita. Gitu hadirin. Itu sangat efektif. Makanya kata para ulama, kita bahas satu-satu ya datanya. Sebagian para ulama itu mengatakan sebagaimana dikatakan Al-Imam dalam Adab Dunia wa Din, alqa sahib al-haja bil bishr fa in adim tashukrahu lam ta'dam udhrahu. Hadapilah dan temuilah orang yang punya hajat dengan Anda dengan senyum dan wajah berseri. Jadi maksudnya, kalau ada orang butuh sama kita, dan kita gak bisa ngasih kebutuhannya. Kita gak bisa ngasih. Mungkin karena kita gak punya, atau ada sesuatu. Ada orang, tolong bantu saya dong, 20 juta atau apa. Kita gak bisa ngasih. Maka temuilah dia dengan wajah berseri. Jangan dicemberutin. Jangan di muka tuh digarangin, enggak. Banyak berseri. Fain adim tasyukurahu. Karena kalaupun Anda tidak mendapatkan rasa syukurnya, kan kita gak bisa ngasih apa-apa nih. Kalau kita gak bisa ngasih apa-apa, berarti kan biasanya orang gak bersyukur sama kita. Gak mengucapkan kita terima kasih, dan seterusnya. Kecuali kalau kita, berapa sih butuh 20 juta? Saya kasih 20 juta. Oh itu terima kasihnya sampai besok. Apalagi kalau kita kasihnya 40 juta. Bilang terima kasih sampai minggu depan mungkin. Tapi kalau kita gak kasih apa-apa, dia gak bilang terima kasih misalnya. Lam ta'dim udhrahu. Kalaupun Anda gak mendapatkan terima kasihnya, tapi setidaknya Anda tidak kehilangan pengertiannya. Dia akan ngerti. Karena dia gak akan marah. Dia gak akan denda. Dia gak akan tersinggung. Dia gak akan berpikir macam-macam. Gak sakit hati. Nah itu, gak sakit hati penting. Sehingga akan menekan potensi hal-hal yang buruk dari dia ke kita. Coba kalau kita udah gak ngasih, kita cemberutin, kita pakai bahasa kasar, makanya kerja dong lo. Gitu. Makanya jangan jadi orang miskin. Oh, parah banget lo begitu. Itu dia akan dendam bisa jadi hadirin. Dia bisa sakit hati. Apalagi hari ini. Besok dikerjain. Diserang. Orang sekarang sakit hati dikit-dikit aja nusuk orang. Subhanallah. Nah kita dalam hidup itu diminta bijak. Makanya kan ini adalah karakternya orang-orang bijak. Dan karakternya para ulama. Jadi wajah berseri. Nah, kita lanjutkan. Di antara yang lain mengatakan Ibnu Hibban. Jadi itu menekan, menekan potensi konflik, menekan potensi dendam, menekan potensi marah, gitu ya, dan akhirnya bermusuhan dan seterusnya. Makanya kata Ibnu Hibban, li'anna al-bishr yutfi'u narun mu'anadah. Karena wajah yang berseri dan senyum itu bisa memadamkan api api emosi, lalu api sakit hati, api hal-hal atau sikap-sikap bodoh gitu loh. Wa yahrik hayjatil mubaghadhah, dan bisa itu tadi menekan permusuhan dan marah-marah. Wa fihi tahsin minal baghi wa manjat minas sa'i. Senyum dan wajah berseri itu akan menjaga kita dari potensi kezoliman seseorang, gitu, sakit hati seseorang, amarah seseorang. Itu bisa ditekan. Wa manjat minas sa'i, dan menyelamatkan dari potensi perbuatan buruknya. Gitu. Masya Allah. Kenapa jamaah sekalian? Karena itu nih, emang senyum itu atau wajah berseri itu tuh menyejukkan. Makanya kan dalam penelitian itu, senyum itu produksi hormon endorfin. Endorfin. Dan hormon endorfin itu hormon yang membuat tubuh kita lebih nyaman, segar, energik. Seperti kita habis dipijit atau dikerok. Nah, itu. Endorfin. Nah, itu senyum itu bisa melahirkan itu. Oh, tapi kan dia yang senyum, Pak Ustaz. Atau bahasa kita, tapi kan kita yang senyum. Dia nggak senyum. Oh, senyum itu bisa menular. Senyum itu bisa menular. Gitu. Dan itu udah ada penelitiannya. Scientific, mengerti. Makanya kata para pakar, mengapa berada di sekitar anak-anak lebih sering membuat kita tersenyum, gitu. Ya kan? Bersama gaul sama anak-anak atau berada di sekeliling anak-anak itu lebih sering membuat kita tersenyum. Serum kita lebih sering. Dan kita sudah jelaskan penelitian anak-anak itu bisa bisa sampai 400 kali senyum dalam sehari. Anak-anak itu dunianya senyum. Karena senyum itu menular. Senyuman orang lain dalam penelitian itu bisa menekan kendali yang biasa kita miliki di atas otot wajah kita. Sehingga membuat kita ikut tersenyum, Masya Allah. Makanya kalau, sekali lagi, kalau istri marah-marah atau apa, atau suami marah-marah, senyumin. Tapi jangan senyum menantang, tapi senyum yang tulus gitu loh. Itu bisa merubah deh. Bisa merubah. Senyum itu menular. Senyum itu menular. Dan itu tadi, senyum itu bahasa universal. Bahkan orang suku terasing di sebuah pulau gitu ya. Suku terasing di sebuah pulau. Bahkan dalam penelitian itu suku itu kanibal. Bahkan kanibal. Dan terasing banget. Ternyata mereka memaknai senyuman seperti yang kita pahami. Seperti yang apa semua yang kita pahami. Yang berpendidikan S1 pahami, S2 pahami, S3 pahami, profesor memahami. Itu terasing, gak ada peradaban, bahkan kanibal sekalipun. Jadi, suku terasing yang kanibal memahami senyum sama seperti komunitas vegetarian memahami senyum. Persis sama, subhanallah, dalam penelitian. Kita deh. Maka coba antum kalau kita keluar negeri nih. Gak ngerti bahasa, dia senyumin aja. Dia senyum deh, insya Allah. Kita senyum, dia senyum. Gitu lah. Walaupun kita gak ngerti, dia senyumnya kenapa ya. Dan dia senyum ngetawain kita. Tapi dia senyum udah. Itu nular. Makanya menekan potensi konflik. Menekan potensi sakit hati. Menekan potensi dendam. Jadi trickle down effect-nya ini besar senyum. Makanya ya Allah subhanallah. Itu Nabi SAW mengatakan, la tahkirana minal ma'rufi syai'an. Wal antalqa'u. Akhaka biwajhin thalib. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun hanya dengan senyum di hadapan wajah saudaramu. Atau wajah berseri ketika bertemu dengan saudaramu. Ternyata benar subhanallah. Makanya hadirin, Allah yang berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan pada saat beliau bilang, beliau bersabda, beliau enggak pakai data penelitian, enggak ada research, enggak ada sampel, enggak, wahyu. Wahyu. Makanya kurang cocok ya, kurang cocok. Kalau misalnya orang yang sudah ngaji, sudah mengkaji Al-Quran, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, itu justru dikenal di lingkungannya sebagai orang yang kasar, yang bermuka garang, yang apa, mukanya gak bersahabat, loh keliru itu. Harusnya orang yang sudah ngaji, yang sudah hijrah, apalagi sudah belajar Al-Quran dan hadis Nabi SAW seperti belajar Riyadhus Shalihin, itu di lingkungan dan di masyarakatnya terkenal dengan orang yang wajahnya berseri, yang suka senyum. Gitu. Yang friendly gitu loh. Humble. Senyum ramah, wajahnya berseri gitu. Karena ini luar biasa, ini bahasa universal gitu, bahasa universal, mau lintas benua, mau lintas ras, semuanya ngerti maknanya sama senyum itu. Itu hadirin. Dan nggak perlu beli gitu loh, modalnya cuma 13 otot. Lebih susah cemberut, jadi kalau kita bisa cemberut, maka insya Allah dipastikan kita bisa senyum gitu loh. Mau menggerakkan 50 otot aja bisa, apalagi cuma 13 otot. Nggak, gue nggak bisa. Emang udah begini muka gue. Lo bisa cemberut. Cemberut tuh 50 otot, mas. 50 otot, gitu loh. Jadi, kalau 50 otot aja bisa, apalagi cuman 13. Jadi dari cemberut itu 37 otot kita tabung aja gitu. Kita simpen 37. Jadi 13 pakai buat senyum. Gitu lah. Hadirin Allah muliakan. Jadi lebih mudah tersenyum daripada menggerutu, daripada cemberut. Gitu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, hebat syaitan ya. Syaitan itu bisa ngebalikan fakta dengan ilusi. Masya Allah, syaitan itu bisa membalikan fakta dengan ilusi. Faktanya itu senyum itu, senyum itu kebijaksanaan, senyum itu tanda ilmu, senyum itu bisa meredam konflik, senyum itu mudah, senyum itu menjaga diri gitu, lebih aman, lebih safety. Makanya tadi taksin minal bagi, itu benteng dari orang-orang yang nggak baik, senyum. Makanya kita-kita yang misalnya di era, misalnya di era 90-an, kan banyak tawuran tuh antar SMA atau STM. Seringkali tawuran antar SMA-STM tuh gara-garanya apa? Main tatap-tatapan. Lo lihat-lihat. Lo gak suka gue lihat. Ribet. Panggil teman-temannya, ribet 2 SMA atau ribet 2 STM. Cuma lihat doang. Itu bisa, itu benar kata para ulama, kata Imam Ibnu Hibban. Dan pertanyaan, itu ada gak mereka tatap-tatapan sambil berseri-seri wajah? Ya gak ada lah. Muka garang. Sok-sok jago. Akhirnya ribut. Coba kalau senyum. Ceria. Apa lo liat-liat? Ya lo ganteng sih. Nah itu kan enak kan. Tapi hati juga di sini ngomong begitu ya. Gitu, nanti jadi tersangka. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kalau wajah berseria dan bawa lebih tenang, itu kan enak hadirin. Itu enak. Makanya gak heran Abdullah bin Mubarak mengatakan, husnul khuluqi talaqatul wajah. Akhlak yang mulia itu adalah wajah berseri, wabadul ma'ruf, dan berusaha berbuat baik, wakafal adza, dan mencegah keburukan. Gitu hadirin. Allah taala alam bisar. Itulah itu tentang senyum. Benar kata Nabi sosalnya, jangan pernah ngeremehin. Ternyata amalan yang sederhana ini nih faedahnya banyak banget. Faedahnya banyak banget. Dan pahalanya luar biasa loh. Pahalanya luar biasa. Dan yang terakhir, hadis ini menunjukkan bahwa Allah dan Rasulnya itu meminta kita untuk berusaha memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudara kita, hati manusia. Dan Allah dan Rasulnya gak suka jika kita justru membuat orang takut. Kata Nabi, la yahilu li muslimin an yurwi'a muslimah. Gak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lain. Gak halal. Walaupun hanya bercanda. Gak boleh. Jadi prank-prank buat orang takut tuh gak boleh. Adik. Gak halal. Dan di sebaliknya, dan di antara amalan terbaik, di antara amalan yang paling Allah cintai, sururun yudkhilu ala muslim. Kata Nabi SAW, wa ahabbul a'mali ila Allah sururun yudkhiluhu ala muslim. Di antara amalan yang paling Allah cintai adalah kegembiraan yang dimasukkan ke dalam hati seorang muslim. Itu pahala besar. Jadi jangan pernah meremehkan. Dan di antaranya adalah senyum dan wajah berseri. Modalnya cuma berapa tadi? 13 otot kurang lebih. Masya Allah ya. Dan modal cemberut jauh lebih besar. Dan bisa jadi pahalanya lebih besar daripada ketika kita ngasih materi. Kita kasih uang. Kita kasih barang ke orang lain. Gitu. Bahkan tadi ada penelitian senilai 2.000 batang coklat. Oh coklat tuh mahal loh hadirin. Coklat tuh mahal. Dan penelitian yang mengatakan senilai dikasih 16.000 pounds. Dan benar, senyum itu apalagi semua. Itu luar biasa. Dan sebelum kita tutup, orang beriman ketika senyum, senyumnya itu mencari wajah Allah. Nah itu, ini penting. Senyumnya itu ikhlas. Senyumnya ikhlas. Senyumnya tulus. bukan mencari pujian manusia, bukan personal branding, tapi benar-benar mengingat hadis Nabi ini, ingin mengamalkan hadis Nabi SAW, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin dicintai oleh Allah, ingin dicintai oleh Allah, ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang senyum ikhlas, kalaupun ada sebagian orang yang merespon dia dengan cara tidak baik, dia gak peduli. Yang penting saya ngamalin sunnah Nabi. Yang penting saya mengamalkan sunnah Nabi. Tapi hukum asalnya tadi, senyum itu menular. Tapi mungkin ada 1-2 orang yang memang hatinya keras gitu. Gak bisa juga. Nah, orang yang ikhlas itu gak baper. Gak apa-apa, tetap aja dia ceria, tetap aja dia senyum sama orang. Karena dia yakin senyumnya itu pahala. Senyumnya itu pahala. Dan ingat, semoga dengan kita senyum di dunia karena Allah, karena makhluk, kita pun insya Allah akan tersenyum dan berseri di akhirat sebagaimana yang Allah firmankan di surat Abasa tadi. Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatum mustabshirah. Di hari itu banyak wajah berseri-seri, tertawa dan bergembira ria. Masya Allah. Itu kan yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabshirah. Di hari yang mengerikan itu, di hari yang menakutkan, di hari banyak orang tenggelam dengan keringatnya sendiri, di hari matahari hanya 1 mil, di hari jutaan orang mengingat dosa-dosanya, pucat, pasi, nervous, ternyata ada banyak wajah berseri-seri. Ada banyak wajah justru tertawa dan gembira. Subhanallah. Di saat banyak orang lari dari pasangannya sendiri, suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, ayah dan ibu menyalahkan anak-anak, anak-anak ayah dan ibunya, ternyata ada wajah-wajah yang berseri, tersenyum, bahkan tertawa dan gembira. Tidakkah kita ingin menjadi salah satu dari wajah-wajah yang Allah sebutkan dalam surat Abasa 38-39 itu? Maka tersenyumlah dan berserilah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Waktu telah habis. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.